hati ku hancur mengenang di kau. Berkeping-keping jadinya, kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri, malam bagai siang, seterang hatiku penuh harapan padamu. Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Tiada seindah waktu itu, malam bagai siang, seterang hatiku penuh harapan padamu. Berantai kuncup di hatiku, yang lama ku simpan, hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi? Lebih lama lagi hidup bersama denganmu.